Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyetujui pandangan tokoh pendidikan nasional yang mengkritik ajang komersialisasi di sistem pendidikan kita sebagai salah satu pemicu dari makin melorotnya kualitas pendidikan di negeri ini. Untuk membahas mengapa komersialisasi pendidikan bisa menyingkirkan idealisme pendidikan sebagai faktor penentu masa depan bangsa, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa yang menjadi akar munculnya komersialisasi pendidikan di negeri ini? Kalau komersialisasi pendidikannya ya, itu kan tidak terlepas dari lingkungan. Dan selama kita yang di luar yang tidak berkaitan dengan dunia pendidikan formal di sekolah-sekolah, masih begini kelakuannya, ya jangan mimpilah bahwa komersialisasi itu tidak akan terjadi gitu kan. Orang tua aja ngajari dengan beli gelar kok. Gimana anak nggak niru kelakuannya gitu. Tapi menurut Bapak, mana yang sebenarnya jadi akar masalah bagi sistem pendidikan kita, Pak Her? Ini kayak telur dulu atau ayam dulu nih. Jadi lingkungan yang hedonis, yang mengagungkan uang komersial, segala macam yang memberi pengaruh warna pada dunia pendidikan, sehingga dunia pendidikan kemudian menelorkan orang-orang yang pikirannya cuma duit, dengan cepat lagi instan kan gitu. Kalau duit dia kumpulkan dengan cara benar, jangka panjang, dengan keringat, itu nggak ada masalah. Ini kan problemnya duit maunya dalam jangka cepat. Sebetulnya dari kampanye hal-hal yang kecil lah gitu. Nggak usah dicantumkan gelar lah. Kalau tidak berkaitan, kalau seminar dicantumkan gelar gitu, nggak apa-apa gitu. Apa hubungannya undangan kawinan dengan gelar di undangan dijajarin profesor, doktor, SA, MA, MU, MPEG, apalagi gitu kan? Lantas kunci untuk mengatasi masalah komersialisasi pendidikan itu apa, Pak Her? Kuncinya kalau menurut saya sederhana. Satu, kasih guru itu kesejahteraan tinggi. Jadi dia nggak macam-macam lagi bikin kontrak, ya. Nggak usah cari-cari lagi, dia duduk tenang, dia mengabdikan dirinya untuk mengajar. Dua, persempit kurikulum itu subjeknya, mata pelajarannya, gitu kan, ke basis logika, gitu. Logika plus-plus ya, plus-plusnya itu ya tadi saya bilang kayak bahasa Inggris, terus PPKN, sejarah, agama, kalau perlu disatukan itu, gitu. Yang memberi greget dari hati gitu, yang membentuk karakter orang gitu, karakter anak. Habis itu sudah, kasih visi ke depan, selesai kok. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.